Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yang pada hari ini telah mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang insya Allah ya, penuh dengan keberkahan, ya, karena di antara majelis yang berkah, ya, yang didatangi oleh para malaikat, ya, di antaranya adalah majelis ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," ya, tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah. Apa aktivitas kaum tersebut? Mereka membaca kitabullah, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an itu di antara mereka. Maka apa balasannya? Illa nazalat alaihi musakinah. Maka balasan pertama yang Allah sediakan untuk mereka adalah Allah turunkan untuk mereka ketenangan hati, kelapangan dada. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan Allah limpahkan rahmat-Nya kepada kaum tersebut. Ya. Wa khaffat humul malaikah, ya, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Dan balasan yang paling besar, wa dzakarahumullahu fi man indah, maka Allah akan sebut-sebut kaum tersebut, ya, fi man indah, ya, di sisi, di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Maka ini adalah di antara, ya, keutamaan, ya, menuntut ilmu syar'i, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang tadi kami sebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam pertemuan kali ini, ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, ya, kepada saya, ya, hari ini kita akan membahas tentang menjadi mahasantri. Ya. Judul ini bukanlah dari kami, akan tetapi mungkin, ya, panitia mengambil judul ini dari buku yang belum lama kami tulis dan kami terbitkan, ya, yang kami tulis bersama sahabat sekaligus guru kami, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal Hafidhahullahu Ta'ala, yang kami beri judul dengan Mahasantri, ya, yang isinya kurang lebih, ya, bagaimanakah memotivasi, ya, kita yang tidaklah takhusus dalam menuntut ilmu syar'i, karena kita kuliah di kuliah umum atau kita bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan ilmu syar'i, ya. Akan tetapi meskipun kondisi kita demikian adanya, ya, kita tetap fokus, ya, kita bagaimana caranya agar kita tetap fokus, kita tetap istiqomah, kita tetap continue dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu agama yang wajib, ya, untuk diri kita. Ya. Maka ini diantara, ya, motivasi kami berdua untuk menulis buku ini, yaitu memberikan dorongan, memberikan semangat, ya, kepada para mahasiswa, kepada para orang tua yang sudah menikah, bekerja, bagaimanakah agar tetap, ya, continue dalam menuntut ilmu. Karena sebagian fenomena yang kita jumpai, ya, fenomena yang kita dapati, banyak di antara kita yang terhenti dalam menuntut ilmu, ya. Ketika di Pogung banyak sekali kajian, ya. Maka di antara, ya, tempat yang layak untuk dihuni di Jogja ini adalah Kampung Pogung, ya. Karena apa? Karena banyak sekali kajian-kajian yang bisa didapatkan di sekitar sini. Akan tetapi ketika seseorang itu sudah selesai kuliah, kemudian meninggalkan Jogja, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, maka banyak di antara kita yang kemudian berhenti belajar. Seolah-olah tidak butuh belajar. Seolah-olah belajar itu kalau apa, ya, masanya pas mahasiswa karena banyak temannya. Maka ini diantara fenomena yang kami jumpai dan juga menjadi salah satu faktor pendorong menulis buku tersebut. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini itu kita bahas, saya akan membahas sedikit untuk mengawali pertemuan ini, ya, meskipun mungkin sudah dibahas secara panjang lebar oleh para ustadz yang lainnya, ya, yaitu saya ingin mengingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i terlebih dahulu. Ya. Di antara doa yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan setelah beliau menunaikan sholat subuh, maka di antara doa yang Nabi panjatkan di pagi hari setelah sholat subuh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya, sebuah doa yang singkat, yang mudah untuk diamalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rizki yang thayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan aku meminta kepadamu amal yang diterima. Maka lihat rentetan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam minta. Yang beliau minta pertama kali adalah beliau sebutkan pertama kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, sebelum beliau meminta rizqan thayyibah dan amalan mutaqabbala. Ya. Mengapa demikian? Karena ilmu yang nafi' itulah yang menuntun langkah seseorang untuk mencari rizki yang thayyib. Ya, ilmu yang nafi' itulah ilmu yang menuntun seseorang sehingga aktivitas amal yang dia lakukan, aktivitas amal ibadah yang dia lakukan di hari itu menjadi amal yang diterima. Mengapa? Karena amal itu tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali terpenuhi minimal dua syaratnya, ya, yaitu ikhlas dan mengikuti contoh atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mungkin kita bisa mengetahui, ya, apakah amalan kita itu sesuai dengan sunnah Nabi, apakah amal kita itu sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, kecuali ya dengan ilmu. Maka inilah rahasia mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di pagi hari ya beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ya, ya, yang akan menuntun setiap aktivitas langkahnya di hari itu dari pagi sampai tidur dan bangun kembali. Nah, berkaitan dengan ilmu nafi, apakah itu ilmu nafi? Ya. Maka ilmu yang bermanfaat itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ya. Yang pertama, ilmu nafi, ilmu itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat kapan? Ketika ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka ketika kita membahas tentang ilmu agama, maka sandaran pokok kita adalah ya, kita sibuk menyibukkan diri dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika sumber pokoknya adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tinjauan pertama apa ilmu yang bermanfaat. Tinjauan yang kedua, ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu diamalkan. Ya, maka tidaklah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat ketika ilmu itu hanya sebatas wawasan, sebatas ilmu pengetahuan yang ada dalam kepala, akan tapi secara praktek nol besar. Maka itu tidaklah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah setiap ilmu yang membuahkan amal, membuahkan khosyah, membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. sehingga mereka yang paling takut pada Allah subhanahu wa ta'ala di antara para hambanya siapakah mereka? Yaitu para ulama. Ya, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara hambaku adalah di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah ulama. Ya. Sehingga dengan demikian setiap kali bertambah ilmu, terutama tentang ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang nama dan sifat-sifatnya, bahwasanya Allah itu al-alim, bahwasanya Allah itu as-sami, ya, ya, maka semakin bertambahlah ya, rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mendorong dia untuk beramal soleh. Jangan sampai ilmu itu ya, hanya sebatas wawasan, tidak diamalkan. Ya, ketika ilmu itu hanya sebatas wawasan, maka itu ilmu itu akan menjadi argumen, menjadi ilmu yang akan menjatuhkan kita ya, di hari kiamat kelak. Karena ilmu itu menjadi, tidaklah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ya, Al-Qur'an itu bisa menjadi ilmu hujjatun laka yang bisa membantumu, yang bisa menolongmu di akhirat kelak. Kapan? Ilmu Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong bagi kita ketika Al-Qur'an itu diamalkan. Wa hujjatun 'alaika, dan sebaliknya ketika ilmu Al-Qur'an itu tidak diamalkan, maka Al-Qur'an itu akan menjadi hujjatun 'alaika, menjadi ilmu yang akan menjatuhkan ya, kedudukanmu di hari kiamat kelak ketika amal-amal setiap hamba itu dihisab. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawiz hunna hatta ya'rifa ma'anihinna wa ya'malu bihinna. Dulu ya, ya, sekelompok orang ya, di masa kami tidaklah ketika mereka mempelajari asyra ayatin, mereka mempelajari 10 ayat dalam Al-Qur'an. Lam yujawiz hunna, mereka tidaklah melampaui 10 ayat. Artinya tidak, mereka tidaklah kemudian nambah belajar 10 ayat lagi. Mereka berhenti 10 ayat. Sampai kapan mereka berhenti di 10 ayat tersebut? Hatta ya'rifa ma'anihinna, sampai mereka betul-betul faham terhadap makna 10 ayat tersebut. Ya, wa ya'malu bihinna, dan sampai mereka telah mengamalkan 10 ayat tersebut. Sampai mereka paham dan sampai mereka mengamalkan, barulah mereka berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Ya, oleh karena itu mempelajari Al-Quran ya, pada zaman para sahabat itu sangat lama. Ya. Seseorang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun ya, untuk mempelajari surat Al-Baqarah misalnya. Maka ini adalah keutamaan ilmu yang pertama ya. Ya, yaitu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menuntun langkah kita ya, sehingga ya dalam doa tadi sehingga kita bisa mencari rizki yang thayyib ya, kita tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang haram ketika mencari rizki, wa amalan mutaqabbala, dan ilmu tersebut akan menuntun kita sehingga kita diterima amal-amalnya. Oleh karena itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabku, wahai Tuhanku, zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan tidaklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menambah, untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. Yang menunjukkan ya, keutamaan ilmu yang sangat besar. Keutamaan ilmu yang syar'i yang kedua ya, adalah di, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering kita dengar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuat dia faqih ya, membuat dia faham terhadap urusan agamanya. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan ya pada seorang hamba, di antara tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilham, memberikan hidayatut taufik kepada hamba tersebut sehingga hamba tersebut ya bersemangat ya untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya. Dan sebaliknya ya, di antara tanda bahwasannya ya kita ambil mafhum dari atau logika sebaliknya dari hadis ini, bahwasannya di antara tanda bahwasannya seorang hamba itu ya Allah tidak menginginkan kebaikan padanya ya, maka di antara tandanya adalah hamba tersebut tidaklah memiliki keinginan ya, tidaklah memiliki tekad ya, tidaklah memiliki perhatian ya terhadap ilmu agamanya. Maka ini diantara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairon ya, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, khairon di sini adalah isim nakirah atau kata benda indefinitif dalam bahasa Indonesia ya. Dan isim nakirah di sini didahului dengan isim syarat yaitu man, siapa saja, barang siapa. Ya, dalam bahasa Arab ya, isim nakirah yang berada dalam konteks syarat itu yufidul umum, memberikan makna umum. Apa artinya kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini? Mencakup seluruh kebaikan, baik kebaikan yang berkaitan dengan dunia, lebih-lebih dengan kebaikan yang berkaitan dengan ya, perkara kelak di akhirat. Maka kebaikan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam urusan-urusannya di dunia ya, maka tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik, memberikan hidayah kepada hamba tersebut ya untuk mempelajari agamanya. Nah, ada beberapa ada sebagian kesalahan ya ketika memahami hadis ini. Ya, di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqihu, membuat mereka faqih dalam agama. Dan mereka bawa makna fikih di sini terbatas pada istilah fikih yang ya, kita dengar sekarang, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum seorang mukallaf berkaitan dengan kewajiban agamanya. Ya, hukum-hukum wajib, sunnah, ya, hukum-hukum haram, makruh, dan mubah. Ya, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, mengapa? Karena istilah fikih dalam syariat ya, itu berbeda dengan istilah fikih yang dipakai oleh para ulama. Ya, maka dalam setiap pembahasan kita harus senantiasa memahami ya, konteks. Maka kita berbicara tentang dalil syar'i, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata fikih di situ harus dimaknai sesuai dengan maknanya yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna fikih dalam istilah syar'i mencakup pemahaman terhadap semua ilmu syariat. Baik ilmu itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan fikih itu sendiri, ya. Baik fikih yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah, ya. Ya. Begitu juga pemahaman terhadap tafsir, begitu juga pemahaman terhadap akhlak, ya. Maka semua itu tercakup dalam istilah fikih menurut definisi syar'i, menurut istilah syar'i. Maka fikih menurut istilah syar'i mencakup semua cabang ilmu syariat, tidak hanya terbatas pada ilmu fikih. Oleh karena itu ada sebuah kitab yang disandarkan penulisnya kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar. Dan isi kitab tersebut adalah pembahasan pokok-pokok akidah. Ya. Maka demikian pula para ulama muasirin sekarang, mereka menulis kitab misalnya, Fikih al-asma'ul husna, fikih tentang asma'ul husna, tentang nama-nama Allah yang husna. Maka ini adalah pembahasan tentang akidah atau fikih? pembahasan tentang akidah, akan tapi beliau beri judul kitabnya dengan istilah fikih. Ya. Ya. Begitu juga dengan kitab Fikhu Asyratis Sa'ah, fikih tentang tanda-tanda kiamat. Maka tanda kiamat itu masuk pembahasan akidah atau fikih? Masuk pembahasan tentang akidah, akidah bil yaumil akhir, ya. Keimanan terhadap hari akhir. Ya. Maka ini yang perlu dipahami. Maka sebagai kesalahan sebagian di antara kita, ya, yang memahami istilah fikih dalam hadis ini hanya terbatas pada fikih dalam, ya, istilah yang dipakai oleh para fuqaha, ya, yaitu hanya terbatas pada ilmu fikih saja. Itu adalah keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini adalah di antara keutamaan ilmu yang besar, ya. Ya. Yaitu bahwasanya seseorang yang menuntut ilmu agama, maka itu adalah sebuah jalan yang akan menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang itu dikatakan berjalan menuntut ilmu itu mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah berjalan menuntut ilmu kita maknai dengan makna yang konkret. Yaitu seseorang dia betul-betul berjalan, ya, dengan kakinya atau dia naik motor dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu. Berangkat dari kos-kosan, ya, menuju misalnya ke MPD untuk mengikuti pengajian. Maka ini adalah makna berjalan yang sifatnya konkret, yaitu seseorang betul-betul berjalan. Akan tapi terdapat makna berjalan, menempuh jalan yang kedua, yaitu kita maknai dengan makna yang abstrak, yaitu seseorang, ya, mengusahakan semua sarana yang bisa dia usahakan untuk memahami ilmu agama. Maka seseorang ketika dia di majelis ilmu, ya, dia mencatat. Setelah itu ketika pulang ke rumah dia mengulang, membaca kembali catatannya untuk murojaah. Ya. Kemudian ketika dia tidak paham, dia pun bertanya. Dia membeli buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Maka ini adalah semua jalan, ya, yang ditempuh oleh seseorang untuk menuntut ilmu. Ya. Maka dua-duanya baik, menempuh jalan yang sifatnya konkret dan menempuh jalan yang sifatnya abstrak, ini tercakup dalam keumuman hadis ini. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, apa saja jalan tersebut, ya. Maka apa balasannya? Yaltamisu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, ketika kita membahas tentang keutamaan ilmu syar'i, maka sebagian orang itu membawa, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, akan tetapi dia maknai dan dia gunakan dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut untuk memotivasi orang lain untuk mempelajari ilmu dunia. Maka ini adalah sebuah kesalahan, ya. Karena ilmu yang terdapat pujian dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, di mana syariat juga memerintahkan seseorang untuk mempelajarinya, yang dimaksud hanyalah ilmu syar'i. Ya. Apalagi kemudian dibumbui dengan hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga seseorang itu, ya, lebih semangat lagi untuk belajar. Ya. Misalnya mengutip hadis yang populer, ya, utlubul ilma walau bisin, misalnya tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, ya, dan hadis-hadis lain, ya, yang mungkin ada, ya, yang dia maksud adalah dia menggunakan memotivasi orang lain, ya, untuk, ya, mempelajari ilmu dunia. Maka ini adalah sebuah kesalahan, karena jika yang dimaksud ilmu dalam dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran, As-Sunnah, yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu dunia, maka bagaimana mungkin Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalah dari sisi keutamaan dibandingkan dengan para sahabatnya. Ya. Dalam sebuah hadis yang terkenal yang berkaitan dengan praktek para sahabat ketika mengawinkan kurma, maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati para sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma, yaitu menyerbukkan kurma jantan ke kurma betina. Ya. Maka ketika Nabi lewat, maka Nabi Shallallahu Sallam mengatakan laulam taf alu la soluha. Nabi Shallallahu Sallam katakan, seandainya kalian tidak melakukan praktek pertanian semacam ini, ya, kurma itu harus diserbukkan manual seperti ini, maka kurma kalian itu la soluha, akan lebih baik. Ya. Maka mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk melaksanakan nasihat dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat setelah itu meninggalkan praktek untuk menyerbukkan kurma jantan dengan kurma betina. Maka hasilnya adalah kurma itu, panen kurmanya itu justru anjlok, ya. Kurmanya jelek, ya. Panennya tidak sebanyak sebelumnya. Maka ya, setelah beberapa waktu lamanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para sahabat tersebut, kemudian bertanya, malinahlikum, ada apa dengan kurma kalian ini? Kok sekarang kurmanya jadi kecil-kecil, ya? Kok jadi jelek, ya? Enggak sebagus yang dulu. Ya, maka para sahabat mengatakan, ya dulu engkau mengatakan demikian dan demikian. Ya, kalau kurma itu enggak perlu dikawinkan manual. Kalau dikawinkan, kalau mereka melakukan penyerbukan sendiri mungkin hasilnya lebih baik. Ya, maka para sahabat mengingatkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas nasihat yang dulu. Maka mendengar ya jawaban sahabat ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Sesungguhnya kalian itu lebih memahami tentang ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia kalian. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalian para sahabat itu lebih paham terhadap ilmu yang berkaitan dengan pertanian. Maka dalam hal ini ada ilmu yang berkaitan dengan bagaimanakah menghasilkan kurma itu dikawinkan sehingga hasilnya itu besar. Ya. Oleh karena itu konsekuensinya kalau kita maknai kata ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita bawa kepada ilmu kemudian kita bawa kepada ilmu duniawi, maka kita katakan bagaimanakah mungkin ya syariat memotivasi ya umatnya untuk mempelajari ilmu duniawi, akan tapi orang yang paling mulia, yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah itu malah kalah dari para sahabatnya sendiri. Ya, maka ini sebuah kemustahilan. Akan tetapi penjelasan ini tidaklah menafikan manfaat ilmu duniawi. Ya. Penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanyalah ilmu syar'i dan bukan ilmu duniawi, itu tidaklah ya bermaksud untuk menihilkan bahwasanya ilmu duniawi itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata berkaitan dengan ilmu kedokteran. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinik wala tabibun yunbi'uka an amri badanik. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la taskunanna baladan, janganlah kalian tinggal di suatu daerah, di suatu negeri, ketika di negeri tersebut tidak ada alim, seorang ulama, yuftika an dinik, yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memberikan fatwa berkaitan dengan ya agama kalian. Ya. Kemudian yang kedua, wala tabibun yunbi'uka an amri dinik, dan di negeri tersebut tidak ada seorang tabib, ya, tidak ada dokter yang bisa memberikan kamu informasi tentang apa yang terjadi dalam tubuhmu. Maka di sini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i mengisyaratkan pentingnya ya di suatu daerah, ya di suatu wilayah itu ada seorang dokter ya, yang bisa ya bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Maka penyakit yang kita derita itu baik ada dua, yaitu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati, yaitu penyakit-penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit-penyakit berupa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kerancuan-kerancuan yang berpikir, ini adalah penyakit syubhat. Dan penyakit yang kedua yaitu penyakit syahwat, yaitu penyakit keinginan-keinginan yang terlarang, keinginan untuk berbuat maksiat. Maka dokternya adalah seorang ulama. Maka kalau antum terkena dua jenis penyakit ini, maka datangnya bukan ke dokter yang dokter dalam artian dokter, akan tapi datanglah ke ustaz untuk meminta nasihat, datanglah ke majelis ilmu sehingga bisa menyingkap syubhat. Yang penyakit yang kedua adalah penyakit yang berkaitan dengan badan. Maka inilah kondisi kita, kondisi sehat atau kondisi sakit. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, maka janganlah kalian tinggal di suatu daerah kecuali daerah tersebut ada dokter dalam artian ulama, dan ada seorang tabib yang bisa mengobati penyakit badan yang menimpa kalian. Dan berikutnya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami an bala minat tibbi. Aku tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu tentang halal dan haram yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu kedokteran. Illa anna ahlal kitab qad ghalabuna alaihi. Kecuali sesungguhnya pak ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, itu telah mengalahkan kita dalam bidang kedokteran. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dan Imam Asy-Syafi'i mengakui bahwasanya ilmu kedokteran adalah ilmu yang mulia setelah ilmu syar'i. Dan di sini beliau menyayangkan kondisi kaum muslimin setelah era di masa beliau rahimahullahu taala, yaitu pada abad kedua Hijriah, beliau lahir sekitar tahun 150 Hijriah di Gaza, di Palestina. Bahwasanya pada zaman itu Imam Syafi'i melihat bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu lebih terdepan dalam bidang kedokteran. Maka perkataan Imam Syafi'i di sini mengisyaratkan bahwasanya ilmu duniawi yang bermanfaat untuk kaum muslimin itu memiliki urgensi dalam agama. Oleh karena itu banyak di antara para ulama yang berfatwa, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di Kitabul Ilmi. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu duniawi yang bermanfaat karena tidaklah mungkin maslahat kaum muslimin itu terwujud dengan ilmu tersebut, dengan ilmu duniawi tersebut, maka hukum mempelajari ilmu tersebut minimalnya adalah fardu kifayah. Yaitu harus ada sekelompok orang dari kaum muslimin dalam jumlah yang mencukupi untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Baik yang berkaitan dengan ilmu industri, sehingga kaum muslimin itu bisa mengolah makanan misalnya, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi, sehingga untuk memudahkan kaum muslimin dalam beribadah, misalnya ilmu yang berkaitan dengan transportasi, sehingga dulu ketika belum ada pesawat, maka seorang yang ingin berhaji ke Baitullah itu harus menempuh berbulan-bulan, dulu nenek kakek kita kalau ingin haji harus naik kapal, sebulan dua bulan baru nyampe ke sana, sebulan dua bulan baru balik lagi ke sini, sehingga hampir setengah tahun untuk ibadah haji. Maka alhamdulillah dengan adanya teknologi pesawat, ke sana mungkin hanya 4-6 jam saja, kurang dari sehari. Oleh karena itu hukum mempelajari ilmu duniawi itu tercakup dalam kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sebuah kaidah fikihiyah yang cukup terkenal, yaitu bahwasanya hukum sarana itu sesuai dengan hukum tujuan. Maka ketika kita mempelajari ilmu duniawi tersebut itu bermanfaat untuk kaum muslimin untuk menegakkan kehidupannya, maka hukumnya mengikuti tujuan. Ketika tujuannya adalah menegakkan perkara agama yang hukumnya wajib, maka hukum menuntut ilmu dunia yang terkait dengan hal tersebut juga wajib. Apabila perkara yang maslahat itu adalah perkara-perkara yang sunnah, maka hukum mempelajari ilmu dunia yang berkaitan dengan tersebut hukumnya sunnah. Ya, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitab beliau yang membahas tentang kaidah ini, yaitu Al-Qawaid wal Usul al-Jami'ah. Ya, di kaidah yang kedua kalau tidak salah. Ya, maka beliau menjelaskan bahwasanya di antara penerapan kaidah ini hukum sarannya adalah sama dengan hukum tujuan adalah hukum menuntut ilmu duniawi. Dan sebetulnya Al-Quran itu telah memberikan isyarat kepada kaum muslimin. Ya. Isyarat yang sifatnya general. Ya. Ya. Agar seorang yang membaca Al-Quran ketika dia menggunakan pikirannya untuk merenungi, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat. Ya, agar seseorang itu ya, menuntut, mencari ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dunia mereka. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalnal hadida dalam surat Al-Hadid ya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'ul linnas. Ya Allah katakan wa anzalnal hadid, maka kami telah turunkan, kami telah ciptakan ya, kami turunkan di situ artinya kami ciptakan al-hadid yaitu besi. Karena tidak mungkin ya, di sini kita maknai secara zahirnya. Ya, karena enggak mungkin besi turun dari langit, kan? Maka ini maksudnya Allah ciptakan besi. Fihi ba'sun syadid, yang besi itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Wa manafi'ul linnas, ya. Dan besi itu memiliki manfaat yang banyak kepada bagi manusia. Ya. Maka ayat ini adalah isyarat untuk mempelajari ilmu duniawi yang bermanfaat. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam ayat ini bahwasanya besi itu memiliki banyak manfaat untuk manusia. Manafi'ul linnas. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjelaskan lebih lanjut, tidak menjelaskan lebih detail bagaimanakah cara manusia untuk memanfaatkan besi. Apakah besi itu diapakan? Kan tidak ada penjelasannya dari Al-Quran maupun Sunnah, ya kan? Tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Besi itu bisa dipakai untuk bikin apa? Kalau mau bikin ini dari besi caranya gimana? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam Al-Quran bahwasanya itu besi itu memiliki banyak manfaat. Maka ketika menjelaskan ayat ini, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di kitab beliau tentang usul tafsir yaitu Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bitafsir Al-Qur'an, beliau mengatakan bahwasanya hadis ayat ini adalah isyarat ya, tentang pentingnya, tentang wajibnya seorang manusia itu mempelajari ilmu duniawi untuk mewujudkan isyarat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut. Maka ini berbeda dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan agama. Maka Allah sebutkan dengan perintah tegas, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat, tegakkanlah zakat. Maka ini adalah perintah tegas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara rinci bagaimanakah sholat, ya, bagaimanakah zakat. Ya. Ya, berbeda dengan isyarat yang berkaitan dengan ilmu duniawi. Ya, oleh karena itu, ya. Beliau mengatakan, ya, menuntut ilmu duniawi itu pada hakikatnya termasuk dalam keumuman al-jihad fisabilillah. Ya. Dan kita pun tidak bisa menafikan manfaat ya belajar ilmu duniawi. Masjid MPD ini ketika dibangun butuh konsultan ya. Butuh orang-orang yang paham arsitektur. Ya. Ketika bangun butuh teman-teman teknik sipil. Ketika bangun instalasi listriknya butuh teman-teman yang paham elektro. Ya. Dalam kajian seperti ini ya, butuh yang paham gimana cara merekam kajian, menyebarkannya. Maka kita tidak bisa menafikan manfaat ilmu duniawi. Ya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu duniawi itu tercakup dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Manfaat yang sifatnya umum. Ya, baik manfaat itu berkaitan dengan kehidupan duniawi mereka, ya, atau berkaitan dengan kehidupan agama mereka. Oleh karena itu, mengingat pentingnya ini, ya, pentingnya menuntut belajar, menuntut ilmu duniawi, ya, inilah yang terkadang ya dibenturkan oleh sebagian orang yang semangat dalam belajar agama. Ya. Maka di antara fenomena yang dulu ya kami lihat ya, adalah ketika seseorang itu ya dari daerah ya blongkopong nggak tahu apa-apa tentang ilmu syar'i, kebetulan ngekosnya di Pogung, kebetulan lagi dekat MPD misalnya. Ya. Banyak kajian, apalagi ada mahat ilmi, ada kampung tahfidz, maka muncul semangat untuk belajar agama. Padahal tujuan awalnya ke Jogja untuk kuliah. Ya. Maka dengan fenomena tersebut, maka kemudian mulailah dia benturkan. Wah, gak mungkin ini, saya semangat untuk belajar ilmu agama. Ya. Saya gak tahu apa-apa, umur udah sekian. Ya. Ternyata banyak ya, yang tidak bisa saya pahami. Ya, maka mulai kendor kuliahnya. Ya. Maka ini diantara fenomena yang dulu kami lihat. Ya. Karena apa? Karena dibenturkan ya, antara belajar ilmu agama dengan menuntut belajar ilmu dunia. Nah, berkaitan dengan fenomena ini, kalaulah ya, misalnya dengan berhenti kuliah itu ada manfaat yang besar untuk kaum muslimin, kemudian dia bisa kemudian dia bisa menuntut ilmu agama di pondok atau di tempat-tempat lainnya yang dia bisa fokus, sehingga akhirnya dia bisa menjadi da'ian ila Allah, seorang bisa menjadi da'i pada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau memang ada maslahat di situ, enggak masalah. Dan sebagian ustadz misalnya ya, Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, ya, beliau dulu adalah mahasiswa UGM. S1-nya teknik kimia, kalau nggak salah. Ya. Ada yang tahu, teknik. Ya, beliau mahasiswa teknik, ya, nggak selesai. Nggak beliau selesaikan. Ya. Akan tetapi, ya kita lihat sekarang manfaatnya besar untuk kaum muslimin. Akhirnya beliau bisa sekolah, kemudian beliau belajar di Pondok Pesantren Jamiul Rahman As-Salafi. Ya, setelah itu beliau mencari beasiswa sampailah ke Universitas Islam Madinah dari jenjang S1, S2, S3 dan manfaatnya besar untuk kaum muslimin. Ya. Maka kita tidak menafikan ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi kalau di antara kita, ya, kalau kemudian kita berhenti kuliah, kemudian kita pun belajar agama pun tidak, ya, maka ini yang menjadi musibah, bahkan menjadi fitnah untuk dakwah. Maka hati-hati, janganlah diri kita menjadi fitnah untuk dakwah sunnah yang mulia ini. Ya, sebagian ikhwah ketika dia telah semangat belajar agama kemudian kenceng, saya enggak mau lagi kuliah. Akan tapi setelah dia berhenti kuliah, dia pun tidak punya semangat untuk belajar agama. Tapi menyibukkan diri dengan belajar, dengan ya, misalnya dia kemudian menikah, akhirnya sibuk dengan keluarga, ekonominya pun pas-pasan misalnya, dia pun sibuk mencari maisha untuk menghidupi anak istri, akhirnya enggak ada kebaikan, ya. Ya. Maka inilah di antara fenomena yang kami lihat, ya, dan di antara salah satu yang tadi kami sebutkan, yaitu menjadi salah satu motivasi kami untuk menulis buku ini, ya. Bagaimanakah ya cara kita ya, ya mensinkronkan, ya, ketika dua hal itu tidak berbenturan, maka jangan dibentur-benturkan, ya. Nah, lalu bagaimanakah agar kita ya, bisa menjadi seseorang yang di satu sisi ya kita mempelajari ilmu duniawi di kampus, di sisi yang lain ya kita juga memiliki semangat untuk mempelajari ilmu agama. Maka pertama kali saya ingatkan tentang tingkatan manusia ya, dalam masalah ilmu agama. Maka kaum muslimin dalam masalah ilmu itu memiliki empat tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan mujtahid mutlak, ya, yaitu seorang ulama yang dia memiliki perangkat-perangkat untuk memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa menyimpulkan sendiri dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam semua permasalahan ilmu. Ya, kalau dalam kitab fikih, ya, bab pertama itu adalah toharoh, kemudian sholat, ya, kemudian ya, berpuasa, kitabus siyam, ya, kitabul janais, dan seterusnya sampai bab terakhir dalam fikih misalnya itu kitabul id, ya, bab tentang pembebasan budak. Maka seorang mujtahid mutlak ya, adalah ya, seorang ulama yang mumpuni dalam semua cabang permasalahan ilmu. Nah, inilah kedudukan misalnya para ulama madhab, al-imam Asy-Syafi'i, al-imam Malik, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Kedudukan yang kedua adalah kedudukan mustahid dalam sebagian bidang ilmu. Maka sebagian ya, ulama dia hanya mengkhususkan diri misalnya dalam bidang ilmu tersebut dan dia kurang mendalami bidang ilmu yang lainnya. Sehingga ketika dia ditanya tentang ilmu yang menjadi spesialisasi dirinya, maka dia adalah orang yang mumpuni. Akan tetapi bisa jadi ketika dia ditanya tentang yang lainnya, bisa jadi kurang ahli atau tidak sebagus ya, penyampaiannya dibandingkan dengan ulama yang mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu tersebut. Maka ini adalah tingkatan yang kedua. Misalnya seorang ulama yang lebih banyak berkutat dengan hadis ya, sehingga kalau dalam masalah sahih dhaifnya hadis, maka beliau adalah seorang ulama yang paling ahli dalam menjelaskan ya, semua sisi dia bisa jelaskan. Dari sisi riwayatnya, sanadnya, apakah ini ada keterputusan, apakah sanadnya munqati ataukah tidak, apakah rawinya rawi yang thiqah ataukah tidak, maka dia adalah orang yang paling ahli menjelaskan hal tersebut. Akan tapi bisa jadi dalam bidang ilmu yang lainnya kurang ahli. Demikian pula misalnya ulama yang lain, takhususnya adalah ilmu usul fikih, ya. Ya, maka dalam masalah ilmu usul fikih maka beliau adalah orang yang paling mumpuni, tapi mungkin dalam bidang hadis ya beliau tidak semahir ulama yang pertama. Ya, maka ini adalah tingkatan yang kedua, yaitu seorang ulama mustahid dalam sebagian bidang ilmu. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan talibul ilmi syar'i, yaitu tingkatan para penuntut ilmu. Ya. Nah, kapan seseorang itu dikatakan penuntut ilmu? Ketika seseorang itu memiliki perangkat-perangkat yang cukup, ya, sehingga dia bisa menimbang perselisihan para ulama tentang suatu masalah, ya, sehingga dia bisa memilih manakah di antara pendapat para ulama ini yang rajih, yang lebih mendekati kebenaran. Maka seorang penuntut ilmu, ya, karena dia memiliki bekal ilmu alat yang cukup, ya, maka dia bisa memilih di antara khilaf para ulama dalam bidang fikih misalnya, dia bisa merosihkan satu pendapat, ya, karena dengan alasan-alasan yang kuat, alasan-alasan yang sesuai dengan kaedah-kaedah, ya, dan dengan hal itu dia bisa beramal sesuai dengan dalil, sesuai dengan pendapat yang dia pilih, ya. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan talibul ilm, tingkatan penuntut ilmu. Tingkatan yang keempat adalah tingkatan yang paling rendah, yaitu tingkatan masyarakat awam, orang awam, yang kewajibannya, yang dia tidak bisa memilih persisan ulama madhab itu kalau dia baca malah pusing. Ya. Ada para ulama Syafi'i mengatakan demikian, kalau ulama Hambali mengatakan demikian, wah dia enggak bisa milih mana di antara pendapat-pendapat ini yang rajih. Maka ini adalah tingkatannya masyarakat awam. Apa kewajibannya? Kewajiban orang awam adalah taklid, yaitu mengikuti pendapat gurunya, ustadznya yang terpercaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada siapa? Kepada ahla dzikri, kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian itu tidak mengetahui. Maka inilah kewajiban orang yang keempat, yaitu tingkatan orang awam. Nah, di antara penyakit yang menjangkiti sebagian ikhwah yang rajin ikut pengajian adalah ketika merasa dirinya udah ikut pengajian bertahun-tahun, ya, maka dia naikkan statusnya dari orang awam menjadi thalibul ilmi. Ya. Merasa, wah aku ini bukan orang awam lagi, wong aku udah ngaji di Pogung ini, aku ini senior. Ya. Aku ngaji ini udah bertahun-tahun ya. Di POK, MPD, di MPR, di Al-Asri, hampir semua masjid tak datangi. Ya. Maka aku bukan orang awam lagi. Akan tapi aku adalah seorang thalibul ilm. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Maka ini adalah orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Mengapa? Karena seseorang untuk naik dari orang awam menjadi penuntut ilmu, ya, maka syaratnya adalah dia harus menguasai ilmu alat. Ya. Ilmu alat apa yang dimaksud? Ilmu alat, ya, sehingga seseorang itu bisa naik dari orang awam menjadi tingkatan thalibul ilm adalah bahwasanya dia minimal harus menguasai bahasa Arab dan ilmu usul fikih. Itu dua syarat minimal seseorang itu bisa naik kelas dari tingkatan, ya, dari tingkatan seorang orang awam menjadi penuntut ilmu. Maka syarat pertama adalah bahasa Arab. Mengapa? Bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikianlah bahasa para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka, itu semuanya mereka tulis, apa, semuanya ditulis dengan bahasa Arab. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabian dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, diturunkan oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbika, diturunkan kepada hatimu yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakuna minal mungdirin, agar engkau menjadi seorang pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan di tafsir beliau yaitu Taisir Karimi Rahman, beliau menjelaskan, renungkanlah dalam ayat ini, yaitu berkumpulnya keutamaan yang banyak tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia yaitu Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada manusia yang paling mulia yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan ke dalam bagian tubuh yang paling penting, yang paling tinggi kedudukannya yaitu qalb, yaitu hati. Sebagai pemberi peringatan kepada siapa? Kepada umat yang paling mulia yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Maka jelas bahwasanya bahasa pokok Al-Qur'an, sunnah, dan kitab-kitab para ulama itu ditulis dengan bahasa Arab. Dan tidaklah kita bisa memahami dengan pemahaman yang sempurna, kita melakukan tadabbur dengan tadabbur yang sempurna, kecuali dengan memahami bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. sebuah kitab yang kami turunkan, yang kitab tersebut penuh dengan keberkahan. Apa tujuan diturunkan Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala katakan, liyat dabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburi, merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu berpikir. Ya. Ya. Oleh karena itu, ya, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, ya, maka sebuah keniscayaan seseorang yang ingin naik kelas dari tingkatan orang awam menjadi talibul ilmi, mau tidak mau dia harus belajar bahasa Arab. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fa'ala kulli muslim ayyata'allama min lisanal arabi ma balaghahu zuhduhu hatta yashhada bihi alla ilaha illallah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fa'ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Maka di sini penekanan, penegasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, untuk apa? Ayyata'allama min lisanil arab, untuk mempelajari bahasa Arab. Ma balaghahu juhduhu, sesuai sekuat tenaga, sesuai dengan kemampuannya. Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, sehingga dia bisa mempersaksikan alla ilaha illallah. Maka ini wallahu ta'ala a'lam adalah isyarat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya seseorang itu, ya, tanpa paham bahasa Arab, bahkan untuk perkara yang urgen, yaitu la ilaha illallah, itu tidaklah memiliki pemahaman yang sempurna, kecuali seseorang itu telah paham kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, kalau kita menjelaskan makna la ilaha illallah kepada orang awam, sulit. Ya. Bahwasanya di sini ada khobarla yang mahdhuf, takdirnya hakun. Ya, la ma'budu hakun illallah, ada kata yang mahdhuf, ya, yang takdirnya adalah hakun, maka orang awam kebingungan, ini maksudnya apa sih? Ya, bahwasanya la di situ adalah la nafiyah lil jins, ya, ilaha mansub, ya, dan khobarlanya mahdhuf, takdirnya hakun, orang ini padahal untuk ilah di situ, ya, alaha ilah bimakna makluh, yang artinya makbud, sesembahan, ya. Maka sulit untuk memahami kalimat la ilaha illallah yang dengan baik, dengan pemahaman yang baik, ya, kecuali kita kenal sedikit-sedikit kaidah bahasa Arab. Ya. Ya. Maka ini contoh yang sederhana. Ya. Demikian pula ketika kita menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Di situ ada ba yang huruf jar. Maka di situ ada tarkib jar majrur bismillahirrahmanirrahim. Dan jar majrur itu butuh muta'allaq, muta'alliq, ya, butuh sesuatu yang menjadi pengait, yaitu fi'il atau yang semakna dengan fi'il yang kita takdirkan belakang, ya. Maka sulit orang awam memahami seperti ini, ya. Ya, maka ini adalah contoh bahwasanya untuk hanya memahami sesuatu yang sederhana, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, dan juga kalimat tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, itu seseorang tidaklah memiliki tadabbur yang sempurna sampai dia mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu pentingnya bahasa Arab ini, sampai-sampai sahabat, di antara sahabat yaitu sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-arabiyata fa innaha min dinikum, belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Wa ta'allamu al-faraidho fa innaha min dinikum, dan ya, fa innaha min dinikum, dan belajarlah kalian ilmu waris, ilmu faraid, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya ilmu tentang warisan itu termasuk dari, ya, bagian dari agama kalian. Maka itu adalah syarat pertama, ya, ilmu alat pertama yang harus antum kuasai untuk naik kelas. yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Ilmu yang kedua untuk bisa naik kelas adalah ilmu tentang usul fikih, yaitu ilmu tentang kaedah-kaedah ya usuliyah. Sehingga kaedah-kaedah tersebut, kaedah-kaedah dalil-dalil yang mujmal, yang dalil-dalil yang global, yang dengannya seseorang itu bisa berdalil dengan benar. Maka ini syarat ilmu yang kedua, yaitu ilmu usul fikih. Seseorang yang tidak menguasai ilmu usul fikih, maka dia ketika berdalil pasti ngawur. Hampir bisa dipastikan seseorang yang tidak mempelajari ilmu usul fikih, maka ketika dia berdalil dari Al-Quran dan Sunnah, hampir bisa dipastikan bahwasanya cara berdalilnya itu adalah cara berdalil yang tidak benar. Dan belajar ilmu usul fikih itu tidaklah mungkin kecuali dengan faham bahasa Arab. Ya. Mengapa? Karena kaedah-kaedah usul fikih itu banyak diambil dari kaedah-kaedah lughah. Ya. Kaedah-kaedah dalam usul fikih, misalnya dalalatul alfad, ya, dalil-dalil tentang bagaimanakah memahami lafad. Misalnya dalam pembahasan ilmu usul fikih itu ada pembahasan tentang nas dan dohir, ada pembahasan tentang mutlak muqayyad, ada pembahasan tentang am dan khos, itu tidaklah mungkin bisa dipahami dengan baik kecuali dia paham kaidah bahasa Arab dengan baik. Maka ada seorang teman yang baru di awal belajar bahasa Arab, ya, menanyakan ke ana, ustaz, mas, ana mau belajar ilmu usul fikih pakai kitab ini rutin. Maka ana sarankan tunda dulu. Sampai antum belajar bahasa Arabnya sudah agak advance, sudah agak ya naik. Ya, kalau belajar usul fikih sekarang itu hanya bisa dikatakan hanya buang-buang waktu. Ya, karena apa? Karena perangkat untuk memenuhi itu belum mencukupi. Ya. Ya. Sehingga inilah dua ilmu pokok ya yang harus antum kuasai ya untuk bisa ya naik statusnya dari orang awam menjadi seorang thalibul ilmi. Maka dalam urusan dunia hampir semua kita tidak mau untuk menjadi orang awam dalam urusan ilmu dunia. Buktinya, kita sabar untuk sekolah TK 2 tahun, ya kan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, berapa total sudah? 9. SMA berapa tahun? 3-15. Kuliah berapa tahun? 4 rata-rata. Itu pun ya kalau ada sesuatu bisa 5-6. Berapa total? 19 tahun. Dan kita bisa bersabar untuk itu. Yang rumahnya Jakarta habis subuh berangkat. Ada yang Jakarta? Ya. Habis subuh berangkat. Ya, karena macet. Ya. Sabar ngerjain PR dari bu guru. Ya. Kalau enggak bisa nanya bapaknya, nanya ibunya. Kalau enggak bisa lagi zaman sekarang lihat Google. Sabar. Untuk apa? Tidak mau menjadi orang awam dalam urusan dunia. Nanti setelah selesai A1, tetap merasa masih awam. Akhirnya naik lagi S2. Ya. Akhirnya naik lagi S3. Maka kebanyakan kita, ya, itu tidak mau menjadi orang awam dalam urusan ilmu dunia. Akan tetapi kebanyakan kita itu rela menjadi orang awam dalam urusan agama. Maka sekali lagi, ya, kita yang tadi kami sampaikan, kita tidaklah tercela ya, untuk menjadi orang yang menguasai ilmu duniawi. Yang tercela adalah ketika kita sibuk dengan ilmu dunia, kemudian kita lupa terhadap ilmu syar'i, terutama ilmu syar'i yang wajib. Sebagaimana celaan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu memahami yang tampak dari ilmu duniawi. Kalau berkaitan dengan ilmu dunia, dia jago, dia paham. Akan tapi terhadap akhirat, hum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya, maka ini adalah celaan dari Al-Quran ya, untuk orang-orang yang sibuk dengan ilmu dunia. Itu yang pertama, ya, agar kita bisa menjadi seorang mahasantri, yaitu seorang talibul ilmi, maka langkah pertama adalah kuasai ilmu alat, yaitu ilmu tentang bahasa Arab dan ilmu usul fikih. Tanpa dua hal ini, seberapa lama pun antum ngaji, statusnya tetap orang awam. Ya. Dan tidak akan pernah sampai. Ya. Karena apa? Karena kalau antum hanya tidak mempelajari ilmu ini, maka ilmu itu hanya bergantung dengan siapakah gurunya. Oh, ustadz itu mengatakan kalau sholat demikian. Dah. Itu adalah ciri orang awam. Loh, apa hukumnya ini? Oh, ustadz ini mengatakan demikian. Itu ciri orang awam. Seorang thalibul ilmi, maka ketika dia ditanya oleh suatu pertanyaan, maka dia mengatakan, oh, hukum masalah ini adalah demikian, karena dalilnya demikian dan sisi pendalilannya demikian. Ini adalah jawaban seorang thalibul ilm. Dan kalau misalkan dalam masalah tersebut ada khilaf yang masyhur di antara para ulama, maka dia dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur, ada ya, dan pendapat yang paling kuat adalah yang ini, alasannya ini. Nah, gitu adalah jawaban seorang thalibul ilmi. Jawaban orang awam ya, ustaz mengatakan demikian titik. Ya. Ya, itu syarat yang pertama. Ya, sebagaimana perkataan, ana lupa ini perkataan siapa, yaitu dikatakan man hurrimal usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang tercegah dari mempelajari al-usul, ya, ilmu usul, ya, hal-hal yang pokok dalam agama, hurrimal wusul, maka dia tidak akan pernah sampai. Ini syarat lagi, ini adalah ya, langkah pertama untuk menjadi ya, mahasantri, untuk menjadi seorang thalibul ilmi. Tingkatan langkah yang kedua yaitu antum memahami tahapan dalam menuntut ilmu agama. Maka menuntut ilmu agama itu bagaikan seseorang itu menaiki anak tangga. Ya. Seseorang menaiki dari anak tangga pertama, dia naik ke anak tangga kedua, dia naik lagi ke anak tangga yang ketiga, dan seterusnya sampai dia menaiki anak tangga yang paling atas. Maka ini adalah perumpamaan seseorang yang menuntut ilmu syar'i, yaitu dia mempelajari hal-hal yang dia tahu bagaimanakah tahapan-tahapan ya, dalam menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu tidaklah mungkin dipelajari loncat. Ya. Seseorang gak mungkin naik tangga dari lantai dasar kemudian langsung naik loncat ke anak tangga yang paling atas. Maka ini tidak mungkin terjadi. Sebagian orang ya, ketika dia semangat untuk mempelajari ilmu agama, maka dia kemudian langsung mempelajari kitab-kitab yang atas. Maka dia beli Fathul Bari misalnya, Syarah Sahih Al-Bukhari, dia beli Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam An-Nawawi yang berjilid-jilid misalnya. Karena dia belum paham bahasa Arab, belinya terjemahan. Kan ada kan sekarang beberapa penerbit itu sudah menerbitkan kitab-kitab Indo ya, Fathul Bari itu sudah diterjemahkan oleh penerbit tertentu ya, sampai berjilid-jilid. Maka apa yang terjadi? Dia habiskan waktu untuk belajar kitab-kitab Indo, kitab-kitab yang besar, dan dia tidaklah paham kecuali 1-2 kalimat saja. Mengapa? Karena dia tidaklah memiliki perangkat yang cukup untuk, dia belum sampai ke sana. Maka inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah setahap demi setahap dan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Menuntut ilmu agama itu setahap demi setahap, ya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari al-mahdi, dari ya, buaian, ketika masih dalam ayunan ibu. Maksudnya ketika masih kecil. Ilal lahdi sampai kalian masuk liang lahat, yaitu sampai mati. Maka ini adalah ungkapan bahwasanya menuntut ilmu agama itu adalah sebuah proses yang kontinu, yang tidak boleh berhenti ketika seseorang sejak kecil sampai meninggal dunia. Maka menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Ya. Maka ya, untuk menuntut ilmu antum harus paham setiap tahapan dalam menuntut ilmu untuk setiap cabang ilmu agama. Maka dalam setiap cabang ilmu agama itu ada tahapannya. Kitab apa yang dipelajari terlebih dahulu sebelum naik ke kitab berikutnya. Ya. Misalnya, dalam masalah tauhid, ketika seseorang itu ingin mempelajari tauhid uluhiyah misalnya. Saya ingin belajar tauhidul uluhiyah. Ya. Maka dia paham tingkatannya, kitab apa yang pertama kali dipelajari. Ya. Misalnya dalam masalah tauhid uluhiyah yang direkomendasikan, yang paling mudah misalnya belajar kitab Al-Wajibat Al-Mutahaddimat. Ya. Karena apa? Karena di dalam kitab itu adalah matan yang ringkas, yang membahas tentang pokok-pokok tauhid, ya, tentang makna syahadat la ilaha illallah, tentang pembatal-pembatal Islam, tentang makna nifak, tentang makna kufur, dan seterusnya. Dan kitabnya ringkas. Ya. Kemudian setelah itu dia belajar lagi ke kitab yang lainnya, misalnya yang direkomendasikan adalah Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah dalam memahami tauhid dan kemusyrikan, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebuah kitab yang ringkas, yang dengan mempelajari kitab itu kita bisa memahami kaidah ya, dasar dalam tauhid uluhiyah, bagaimanakah seseorang itu bisa membedakan antara tauhid dan kemusyrikan. Selesai itu naik lagi ke kitab berikutnya, Thalathatul Usul, tentang 3 landasan utama misalnya. Ya, kitab yang sudah terjemahkan di mana-mana oleh banyak penerbit, baik matan atau syarahnya, yang membahas tentang 3 pertanyaan pokok dalam alam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka, ya kan? Siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu. Ya. Maka selesai Thalathatul Usul, ya, belajar kitab berikutnya yaitu Kitab Tauhid yang paling bagus dalam masalah merinci masalah tauhid dan merinci masalah syirik, dan sampai hari ini belum ada kitab yang lebih bagus dari kitab ini dalam pembahasan tentang rincian tauhidul uluhiyah. Ya. Maka perlu belajar ya, tentang Kitab Tauhid. Dan setelah dia paham tentang kaidah-kaidah rincian tauhid, maka bisa jadi kemudian muncul syubhat dari penentang-penentang dakwah tauhid. Ya. Dari orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, sehingga dia perlu naik lagi ke kitab berikutnya, yaitu kasus syubhat. Maka seorang thalibul ilmu syar'i dalam masalah tauhid uluhiyah, dia menapaki anak tangga tersebut setahap demi setahap, al-wajibat, misalnya, kemudian belajar qawaidul arba, misalnya kemudian belajar Thalathatul Usul, ya, naik lagi Kitab Tauhid, dan ini butuh proses yang proses yang tidak hanya 1-2 tahun selesai. Ya. Maka dalam semua bidang ilmu Tauhidul Asma wa Sifat atau ilmu fikih atau ilmu usul fikih, semua ada tahapannya. Tauhidul Asma wa Sifat, kita apa yang antum harus pelajari terlebih dahulu untuk membangun pondasi, membangun dasar. Dalam masalah fikih, kitab apa yang perlu dipelajari untuk membangun pondasi cara berfikirnya para fuqaha, ya. Ya. Sebelum naik ke kitab-kitab yang lainnya, ya. Maka manfaatkanlah waktu selama antum di sini, ya, untuk minimal belajar kitab-kitab yang dasar-dasar tersebut, ya. Karena ketika antum meninggalkan Jogja, ya, belum tentu, apalagi yang kerjanya di pelosok, ya, sinyal susah, ya. Maka sebuah kenikmatan yang besar, ya, manfaatkanlah selama waktu di sini, ya. karena ini saya lihat banyak yang ngantuk, ya kita istirahat dulu 5 menit ya. Silakan yang ngantuk ambil air wudu dan sebagainya, insyaallah kita mulai lagi. Aku luka lihat astagfirullah wa atubu. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya. Tadi kami sampaikan bahwasannya untuk menjadi seorang santri, ya, seorang penuntut ilmu, maka antum harus mengetahui setiap tahapan dalam menuntut ilmu. Ya. Ya, dan kitab-kitab apa yang bisa yang menjadi tahapan dalam menuntut ilmu itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Ya. Antum bisa membaca kitabul ilminya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, di sana dijelaskan ya, kitab-kitab rincian kitab apa saja yang antum harus pelajari dalam berbagai bidang ilmu dan di kitab-kitab yang lainnya, dan termasuk di buku Mahasantri itu kami sebutkan juga ya, daftar kitab yang antum harus pelajari ya, dari yang paling mudah kemudian naik ke atasnya. Kemudian langkah yang ketiga untuk menjadi seorang thalibul ilm, untuk menjadi seorang santri adalah ya, antum mulai mengumpulkan kitab-kitab para ulama dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Maka seorang penuntut ilmu syar'i ya, maka keinginan, motivasi terbesarnya adalah bagaimana dia bisa jam'ul kutub, mengumpulkan kitab. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala, bahwasannya mereka adalah orang yang paling royal untuk membeli kitab. Ya. Meskipun ya, ya, sampai-sampai kalau kita membaca biografi para ulama dulu, ya mereka rela untuk ya, menjual pakaiannya demi bisa membeli kitab. Ya. Oleh karena itu banyak diantara kalau kita membaca biografi para ulama ya, ya, itu mereka memiliki ratusan ribuan kitab ya, ya, yang tidak terhingga banyaknya. Sampai-sampai dikisahkan ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, itu anak beliau itu karena saking banyaknya kitab beliau ya, gak terhingga banyaknya itu ya, karena susah untuk tempatnya ya, sampai dijual beberapa ya, dan kemudian yang disimpan adalah yang kalimat kitab-kitab yang pokok yang penting untuk diamalkan. Maka ketika antum ingin menjadi seorang santri, seorang thalibul ilm, maka mulailah nabung ya, untuk membeli kitab bahasa Arab ya. Terutama kitab-kitab yang dasar. Terutama kitab-kitab yang dasar. Misalnya tadi ya, Syarah Salasul Usul ya, beri syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalnya. Ya, dalam masalah tauhid ya, beli syarahnya, salah satu syarah dari kitab Tauhid sesuai dengan kemampuan. Misalnya di setiap di akhir bulan ada sisa uang sekian ya, kemudian dibelikan kitab. Ini kebiasaan anak sejak ketika masih menjadi mahasiswa. Yaitu kalau mau beli kitab, itu nunggu akhir bulan. Sisa uang sakunya berapa? Karena kebetulan anak bukan dari keluarga yang berkecukupan, karena ketika itu bapak anak di waktu yang bersamaan, ayah bapak anak itu seorang PNS biasa, guru penilik sekolah yang gajinya antum tahu lah ya. Dan di saat yang bersamaan harus menguliahkan 3 orang di UGM. Semuanya ngekos. Ya. Maka uang saku anak enggak terlalu banyak ya, sehingga ketika itu kalau mau beli kitab itu harus nunggu akhir bulan. Itu pun kalau masih ada sisa, karena anak kuliah di kedokteran juga butuh beli buku. Ya, jadi harus dibagi. Dan masalah membeli kitab itu ya sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Kitabul Ilm, tidak dianjurkan untuk berhutang. Jadi antum punya uang, beli kitab. Tidak punya, tunggu, sabar. Tidak dianjurkan untuk berhutang. Ya. Belum lama ana menjumpai salah seorang ikhwah yang menjual kitab-kitabnya. Wah, kitab masih bagus-bagus gini kok dijual. Ya. Maka ya, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya beliau punya banyak utang ke penjual kitab. Akhirnya susah sendiri, susah hidupnya. Ya, akhirnya dijual lagi kitabnya. Ya, maka ini ya, maka tidak dianjurkan untuk beli kitab. Maka antum nabung ya, sedikit-sedikit ya. Maka dulu pengalaman pertama ana ya, ketika masih menjadi tahun pertama kuliah ya, menunggu sampai berapa bulan sampai akhirnya bisa membeli kitab Taisir Karimi Rahmannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Waktu itu harganya 90.000. Tahun 2003 atau 2004, ana angkatan 2003. Mengapa beli kitab itu? Karena termotivasi oleh teman-teman yang setiap pagi itu dibimbing oleh Ustadz Fauzan bin Abdullah, pendirinya YPIA. Karena beliau setiap pagi itu membacakan taisir di Masjid Siswa Graha, Pogung Kidul sana. Maka anak panas, wah, kok bisa keren, bisa baca kitab. Tulisannya kecil-kecil gitu, gak ada harokatnya. Ya. Kok bisa dibunyikan? Ya. Kok bisa dimaknai? Kok bisa dijelasin? Maknanya demikian-demikian. Tulisannya gak ada harokatnya gitu. Panas. Ya. Ya. Maka inilah diantara faedah berteman dengan teman-teman yang baik. Ya, temannya semangat, ikut semangat. Meskipun belum bisa baca. Maka antum beli kitab itu jangan nunggu bisa baca kitab. Ana tegaskan, antum beli kitab jangan nunggu bisa baca kitab. Meskipun baca kitabnya kalau dalam istilah bahasa Jawa itu masih grotal gratul, tahu grotal gratul. Ya dhamma, harusnya dhamma dibaca fathah, harusnya kasrah dibaca fathah, harus enggak karu-karuan tetap beli kitab. Yang dasar, terutama yang dipakai di kajian. Mengapa? Karena dengan dia membeli kitab, maka secara tidak langsung itu akan menjadi motivasi tersendiri buatnya untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Ya. Dan itu akan menjadi motivasi tersendiri buatnya ya, untuk apa? Ya, kalau misalnya dia sudah mulai mengumpulkan kitab lumayan banyak, seiring dengan berjalannya waktu, ya, maka ketika dia melihat deretan kitab di raknya, wah kok belum kebaca, ya, ya, maka dia akan lebih semangat untuk membacanya. Maka ini ada dua fungsi minimal, yaitu untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Arab, kemudian fungsi yang kedua untuk lebih ya, meningkatkan semangat untuk menelaah kitab. Dan faedah yang ketiga, yaitu ini akan menjadi umur kita yang kedua. Mengapa? Ketika kita meninggal dunia kelak misalnya, maka kita bisa menginfakkan kitab-kitab tersebut misalnya ke anak keturunan, sehingga kitab-kitab itu akan terus dibaca oleh anak keturunan kita, sehingga pahalanya pun akan terus mengalir ke diri kita. Maka banyak faedah ya, seseorang itu mengumpulkan kitab. Maka antum yang ingin menjadi seorang thalibul ilm, yang ingin menjadi seorang mahasantri, maka contohlah para ustaz. Ya. Enggak usah jauh-jauh di ustaz-ustaz di sini. Dari sisi kehidupan ekonomi mereka bukanlah orang-orang yang kaya. Ya. Sebagian mereka hidupnya itu pas-pasan. Kalau antum ke rumahnya mungkin rumahnya itu kecil misalnya. Sebutlah mungkin antum pernah ziarah berkunjung ke rumah salah seorang ustaz. Akan tetapi untuk masalah beli kitab, mereka itu bagaikan orang-orang kaya. Lihat deretan kitabnya. Ya. Mereka menelaah kitab sampai malam misalnya. Dulu, ya ini mumpung orangnya gak ada, ya, karena gak ada di sini. Ya, misalnya, Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal. Beliau tuh dulu sampai menyewa 2 kamar ketika kos. Antum kalau nyewa kamar berapa kamar? 1 atau 2? 1. Ustaz Abduh menyewa kamar 2 kamar. 1 kamar untuk tidur, 1 kamar untuk menyimpan kitab saking banyaknya. Ya. Maka dulu kosnya di mana? Dulu ada Wisma Al Hijrah, dekatnya MSG itu yang turun, antum tahu di daerah situ. Nah, di situ ada kosnya di situ dulu. Ya. Nyewa 2 kamar. Kamar pertama untuk tidur dan aktivitas berikutnya, kamar yang kedua untuk nyimpan kitab disusun raknya. Itu butuh 1 kamar tersendiri untuk nyewa. Semangatnya untuk mengumpulkan kitab. Ya. Demikian pula ustadz-ustadz yang lainnya. Hidup rumahnya itu kalau dari luar ya biasa-biasa aja. Masuk kamar ruang tamu, kitabnya dari hampir nyentuh atap kan? Dari bawah sampai nyentuh atap sampai keliling semuanya. Maka mereka dalam urusan ekonomi bukanlah orang-orang yang sangat berkecukupan, tidak. Ya, akan tapi dalam urusan beli kitab mereka adalah royal. Ya. Mereka adalah orang-orang yang royal untuk membeli kitab. Karena apa? Karena manfaatnya yang besar. Maka itu adalah langkah yang ketiga ya, untuk ya, menjadi seorang talibul ilmi. Antum kumpulkan kitab-kitab yang dasar ya, mulai sekarang yang belum. Dan alhamdulillah sekarang ini kondisinya jauh berbeda dengan dulu. Anak dulu ketika menjadi santri mahat ilmi, kitabnya itu enggak ada yang asli, semuanya fotokopi. Itu pun beberapa kitab dijilid jadi 1. Paham? Beberapa kitab dijilid dari 1. Saking miskinnya dulu kondisi, saking sempitnya dulu kondisi dulu. Ya. Manhajus Salikin dijilid jadi 1 sama Matan Kitab Tauhid. Ya. Jadi santri itu kemana-mana mau ngaji itu kitabnya ya cuma itu. Nah di situ tuh semuanya ada di situ. Ya. Berbeda dengan sekarang, penjual-penjual kitab banyak. Ya. Antum setiap bulan dapat kiriman dari orang tua dan itu ana yakin ya kemungkinan besar berlebih. Ya. Maka gunakanlah rezeki itu untuk membeli kitab. Ya. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat untuk menjadi seorang talibul ilm adalah antum harus memasang target. Karena umur itu terus berjalan. Antum datang ke Jogja, antum belum paham bahasa Arab, maka antum pasang target, kapan saya bisa bahasa Arab? Kapan saya mulai bisa baca kitab? Apakah 1 tahun? Cukup. Ya. Saya katakan 1 tahun cukup untuk belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, sehingga seseorang itu bisa mulai belajar baca kitab. Yang dulu kita praktekkan, kita bikin program bahasa Arab dasar, ya, Badar, sekarang namanya masih Badar ya. Ya. Ada pengurus Mahat Umar di sini, Mahat Umar bin Khattab. Namanya Badar kalau dulu ya, bahasa Arab dasar, kursus bahasa Arab intensif selama beberapa pertemuan untuk belajar kitab Muyassar ya, dalam ilmu nahwu. Maka setelah kita belajar kitab Muyassar, maka belajar sorof dasar, wazan-wazan, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun dan seterusnya. Maka dengan 2 bekal ini yang antum bisa belajar intensif 3-4 bulan, minimal antum sudah paham kaedah-kaedah dasar untuk membaca kitab. Maka antum praktek baca kitab. Syukur-syukur, ya paling baik adalah di hadapan guru langsung. Klasikal, sistem kelas. Dan mulailah belajar kitab yang bahasanya itu gampang-gampang. Yang bahasanya itu enggak jelimet. Maka dalam masa ini yang ana sarankan, kalau antum awal belajar baca kitab, bacalah kitab yang ditulis oleh para ulama kontemporer, yaitu yang ditulis oleh para ulama muasirin. Ya. Yang menjadi favorit, karena bahasanya itu mudah, penjelasannya gamblang, kosakatanya enggak jelimet, itu diantaranya adalah yang kami sarankan, ya kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau kitab-kitabnya Syekh Shaleh Al-Fauzan. Maka kitab-kitab beliau itu bahasanya gampang, sehingga kita setelah belajar muyasar dan sorof dasar baca beliau, wah aku udah bisa baca kitab. Ya jelas bahasanya emang gampang ya. Tapi itu akan memberikan termotivasi. Wah, ternyata gampang ya bahasa Arab. Ya iya, wong itu emang bahasanya gampang karena apa? Karena dari ceramah kebanyakan yang itu ditujukan untuk orang awam, kemudian ditranskrip jadi kitab. Maka ya gampang. Karena apa? Karena bahasanya pada asalnya adalah ditujukan kepada orang awam, sehingga ya, beliau menghindari penggunaan kosakata-kosakata yang sulit dipahami. Ya. Maka setelah misalnya itu, ya, kemudian nanti belajar nahwu sorof lanjutan, kemudian belajar kitab-kitab para ulama yang ditulis oleh para ulama salaf. Ya. Kalau mau naik kelas lagi, ya, kalau ingin kosakatanya lebih nambah lagi, bisa naik membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu susah. Ya, antum kalau baru belajar awal baca kitabnya Ibnu Qayyim yang ada futur. Ya. Mubtada'nya di awal, khobarnya di akhir paragraf, susah. Ya. Ya. Karena apa? Karena untuk membaca kitab-kitabnya Ibnu Qayyim itu butuh vocabulary apa? Butuh kata-kata yang lebih, ya, sehingga ana sarankan kalau mau baca kitabnya Ibnu Qayyim nanti tunggu dulu sampai antum kosakatanya mulai nambah agak banyak baru ya mulai belajar berlatih membaca kitab-kitabnya Ibnu Qayyim. Kemudian langkah berikutnya adalah ya ketika antum menjadi seorang thalibul ilm ya, maka setelah belajar ya maka mengembangkan ilmu dengan mengajar dan menulis artikel yang sederhana. Mengapa? Karena dengan mengajar antum bisa mengasah ilmu yang sudah dipelajari. Maka setelah tamat muyasar misalnya, maka jangan sungkan untuk misalnya ada teman yang minta diajarin muyasar. Ya. Selesai muyasar, ya, maka kemudian menjadi pengajar bahasa Arab dasar, mengajarkan kitab muyasar. Maka keuntungan mengajar adalah ketika dia hendak mengajar, tentu dia harus murojaah kan? Maka dia buka lagi catatannya, maka kemudian dengan dia mengajar maka akan semakin kokoh ilmunya. Apalagi dia mendapatkan pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang dia tidak bisa menjawab maka itu motivasi bagi dia untuk mencari jawabannya. Maka itulah faedah mengajar. Dan juga faedah yang langkah yang berikutnya yaitu dengan menulis artikel. Mengapa? Dengan kita menulis artikel, maksud ana adalah menulis artikel dengan mengutip langsung dari kitab para ulama, bukan kopas ya. Kalau kopas ya gampang. Maksudnya adalah menulis artikel misalnya ya kita berbesar satu usul ya kita terjemah apa kita apa sadur beberapa dari kitab aslinya dengan bahasa sendiri ya. Maka itu akan mengembangkan kita melatih menerjemah ya dan seterusnya. Meskipun untuk yang menulis itu ana paham bahwasanya tidak semua orang itu memiliki bakat untuk menulis, tidak semua. Akan tapi banyak di antara para ustadz itu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ya kemampuan dua-duanya ya. Ketika waktunya untuk mengajar, beliau mengajar dari pagi sampai sore misalnya, akan tapi Allah juga berikan kelebihan ya mahir dalam menulis sehingga pun akhirnya menulis banyak buku. Ya, akan tapi ya sebagian ustadz ya untuk menulis itu agak susah, lebih mending ngajar ya. Sampai salah seorang guru kami mengatakan, "Hakim, aku tuh lebih milih disuruh ngomong dari jam 7 sampai jam 5 daripada ngetik nulis." Ya, memang karena enggak semua orang itu ya. Dan dulu ana sempat menjadi dewan redaksinya, editornya Buletin At-Tauhid ya, yang sampai sekarang masih ada ya. Itu kalau sebagian tulisan ikhwah itu ada yang harus diedit itu harus ana buang lebih dari 50%. Orang enggak karu-karuan bunyinya. Ya, akhirnya lama-lama karena semua orang dapat giliran nulis. Ya, akhirnya setelah itu kita sadari oh ya mungkin enggak semua orang mahir untuk menulis sehingga akhirnya untuk menulis buletin waktu itu menulis buletin At-Tauhid itu kita hanya pilih orang-orang tertentu. Nah itu secara teori ya untuk menjadi langkah-langkah ya, seseorang itu kita gimana kita sibuk belajar ya kuliah akan tapi kita juga sibuk dalam menuntut ilmu agama. Adakah contoh praktek nyatanya? Apakah di alam nyata ini ada orang yang bisa menggabungkan dua-duanya, ya, ya, yaitu orang yang ahli dalam bidang ilmu duniawi, ya, akan tetapi mereka juga takhusus dalam ilmu syar'i. Maka di buku Mbah Santri kami sebutkan biografi 6 ulama muassirin yang latar belakang mereka adalah ilmu umum, belajar ilmu umum di universitas, ya. Akan tapi mereka juga menjadi seorang ulama. Ya, kami sebutkan biografi singkat 6 ulama, ya, muassirin, ulama kontemporer. Yang pertama adalah Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang berasal dari Mesir. Background beliau adalah seorang insinyur, sarjana teknik. Ada di sini anak teknik harusnya banyak. Ada angkat tangan? Nah, lumayan banyak kan? Maka Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim itu adalah seorang yang background beliau adalah seorang insinyur. Dan kemudian beliau tinggalkan profesinya dan beliau takhusus dalam ilmu syar'i. Ya. Dan Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ini terkenal dengan kitabnya yang monumental, yaitu ya kalau antum belajar fikih itu beliau punya kitab Sahih Fikih Sunnah yang diterbitkan oleh Maktabah Taufiqiyah dalam 4 jilid. Ya. Dan ini diantara dan di kitab tersebut ya beliau sangat menonjol kepakaran beliau dalam masalah fikih, ya, ketika di kitab Sahih Fikih Sunnah itu beliau dalam permasalahan fikih itu beliau paparkan, ya, misalkan ketika ada khilaf diantara para ulama beliau sebutkan, ya, dalil ulama yang berpendapat A, kemudian beliau bahas dalilnya, kemudian beliau rojihkan salah satu pendapat berdasarkan kaidah ilmu usul. Ya, dan di antara kitab beliau yang lain adalah Fiqh Sunnah Lin Nisa, yaitu kitab fikih beliau yang khusus berkaitan dengan fikih perempuan. Ya. Dan beliau juga adalah seorang yang pakar dalam bidang hadis. Dan di antara karya beliau dalam masalah hadis adalah beliau memberikan catatan kaki untuk syarah Baikuniyah, yaitu ilmu apa kitab hadis dasar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya beliau berikan catatan kaki di situ, ya taklik syarah Mandumah Baikuniyah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, beliau itu adalah muridnya ulama yang berikutnya yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Juga ulama dari Mesir. Uniknya gurunya yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi itu juga seorang ulama yang background-nya ilmu umum. Karena S1-nya Syekh Mustafa Al-Adawi adalah teknik mesin. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi, S1 beliau adalah seorang teknik mesin. Ya, akan tapi ya, kita dapati ya, beliau adalah menjadi salah seorang ulama ahlul hadis pada zaman ini. Ya. Dan karya-karya beliau banyak. Ya, misalnya dalam beliau punya kitab 5 jilid, ya, Al-Jami' li Ahkamin Nisa. Di antara kitab terbaik yang membahas tentang permasalahan wanita. 5 jilid kitab. Dan banyak di antara kitab-kitab beliau dan ya kalau antum rutin mengikuti kajian Ustadz Aris Munandar di Pokung, beliau banyak membahas kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya, beliau membahas fikih tarbiyatul abna, fikih tentang pendidikan anak, itu juga karya beliau. Ya, fikih ta'amul bainaz zaujain, fikih interaksi antara suami istri, itu juga karya beliau. Pernah juga Ustaz Aris membahas fikhul hasad, fikih tentang hasad, itu juga karya beliau. Ada buta khotob, ya, adab-adab berkaitan dengan berbicara, itu juga karya beliau dan kitab-kitab lainnya. Maka Syekh Mustafa Ladewi adalah seorang ulama hadis zaman ini, dan background beliau S1-nya adalah seorang S1 teknik mesin. Ya. Kemudian ulama yang ketiga, yang mungkin antum juga familiar, adalah Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau lahir dan besar di Riyadh, Saudi Arabia. Ya. Dan beliau memiliki banyak guru. Di antara guru-guru beliau, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan background S1 beliau adalah seorang manajemen industri. Itu ilmu umumnya beliau. Dan saat ini beliau Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid itu mengelola website online yang mungkin antum kenal, yaitu Islam Ko, ya, Islam Question and Answer, Islam Soal Wal Jawab, yang itu memiliki versi bahasa Arab, memiliki versi bahasa Indonesia, memiliki versi bahasa Inggris, versi bahasa Spanyol kalau tidak salah, ya, dan beberapa versi bahasa lainnya. Maka kalau antum buka islamko.com kalau nggak salah domainnya, maka itu nanti ya, beliau adalah pengelola situs tersebut, ya, yang fatwa-fatwanya banyak tersebar, ya, dan juga banyak diterjemahkan. Ya. Kemudian para ulama berikutnya adalah Syekh Amru bin Abdul Mun'in Salim. Syekh Amru bin Abdul Mun'in Salim, ya, beliau kelahiran Mesir. Ya. Dan beliau juga seorang ulama pakar hadis. Dan background beliau adalah Abdul Mun'in Salim itu adalah ilmu komputer, computer science. Ya. Ya. Dan beliau juga memiliki kitab-kitab yang banyak, ya, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Kemudian berikutnya yaitu ahlul hadis yang lainnya pada zaman ini yang banyak dipuji-puji oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari. Itu Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini Al-Athari Al-Misri. Karena beliau berasal dari Mesir. Maka beliau adalah salah seorang ulama ahlul hadis, ya, yang banyak yang sering dipuji-puji oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Dan banyak juga karya-karya beliau berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Maka background S1-nya Syekh Abu Ishaq itu adalah seorang, beliau belajar di Mesir, itu background-nya adalah S1-nya sastra Spanyol. Ya, beliau masuk fakultas adab, belajar bahasa Spanyol. Sehingga setelah lulus, itu beliau dikirim untuk berdakwah ke Spanyol. Berapa lama waktunya kan, tapi balik lagi, ya, karena di Spanyol ya lihat seperti itu ya enggak kerasan, ya, karena banyak yang bertentangan dengan syariat, ya, sehingga akhirnya beliau balik lagi, ya, sehingga beliau di Spanyol enggak lama. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ya kalau antum ya saya Abu Ishaq ini kitab-kitabnya lumayan. Cuma Anna enggak hadir dalam ingatan Anna, karena Anna belum pernah membaca kitab beliau, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam. Nah, beliau adalah seorang ulama kelahiran Mesir juga. Maka beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Al-Iskandariyah. Dan tidak hanya berhenti bachelor, beliau juga selesaikan sampai jenjang pasca sarjana. Ya. Selesaikan, ya, kalau enggak salah pasca sarjananya itu belajar ilmu saraf, ilmu penyakit saraf. Ya, maka Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam, ya, ini ya bisa kita bilang adalah cermin, ya, bagi kita bahwasanya seseorang itu bisa unggul dalam dunia, ilmu dunia, ya, karena beliau tidak cukup mencukupkan diri belajar ilmu kedokteran itu hanya sampai bachelor saja, akan tapi beliau juga selesaikan sampai jenjang pasca sarjana. Dan di samping itu beliau juga belajar ilmu syar'i dari ulama-ulama yang sangat banyak yang kami sebutkan deretan guru-gurunya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Muqaddam ini di buku Mahasantri. Maka itu adalah potret, ya, sebagian, ya, para ulama, ya, pada zaman ini yang mereka menyibukkan diri, ya, yang memiliki background pendidikan umum, akan tapi mereka juga memiliki keunggulan dalam, mereka juga mendalami tentang ilmu syar'i. Maka kalau di sini, ya, kita bisa melihat, ya, sebagian ustadz, ya, ya, yang juga menjadi seorang akademisi, di sisi lain juga menjadi seorang, ya, ustadz yang mengajar. Ya, misalnya kalau antum di teknik ada Ustadz Nur Ahmad Setiawan yang teknik elektro. Ada yang anak teknik elektro? Angkat tangan. Hewan? Enggak ada anak teknik elektro, biasanya banyak. Ya. Kalau antum di teknik elektro maka beliau akan kenal dengan beliau, ya. Ya. Dan, ya, beliau adalah salah seorang guru kami, ya, ketika masih di Mahat itu beliau mengajar ilmu mustalah hadis. Dan sekarang, ya, beliau tinggal di Jogja, beliau mengajar kitab Tauhid, dan sekarang beliau punya majelis Sarah Akidah Al-Wasitiyah, ya. Akan tapi, ya, untuk bidang teknik elektro beliau adalah pakarnya, ya. Sampai-sampai ketika menjadi ketua prodi teknik elektro beliau mendapatkan penghargaan sebagai salah seorang ketua prodi terbaik se-UGM. Beliau juga reviewer berbagai jurnal internasional, ya. Maka ini diantara potret, sehingga beliau itu kami minta secara khusus untuk menulis kata pengantar di buku Mahasantri, ya. Mengapa? Karena beliau adalah diantara, ya, ya, cermin, diantara teladan kita dalam masalah ini, ya. Beliau seorang akademisi di kampus, akan tapi beliau juga sibuk mengajar ilmu syar'i ketika di masyarakat, ya. Ya. Begitu juga kami meminta kata pengantar dari Ustadz Fauzan bin Abdullah, ya. Beliau juga mahasiswa UGM. S1 beliau adalah teknik kimia, ya. Beliau selesai teknik kimia. Kemudian setelah itu, ya, sebelum berangkat beliau mendirikan lembaga bimbingan Islam At-Athari yang dulu namanya LBIA, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Maka beliau adalah salah seorang pendirinya. Maka selesai menyelesaikan kuliah di S1-nya Teknik Kimia, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah untuk Fakultas Syariah. Beliau selesai S1 dan S2. Ya. Dan belum lama beliau pulang ke Indonesia dan akhirnya sekarang menjadi salah satu pengajar atau mungkin mudir pemimpinan di Pondok Pesantren Madinatul Quran di Bogor. Ya. Ya. Dan contoh yang dekat adalah yang mungkin antum lebih sering bertemu, yaitu, ya, guru kami Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ya, beliau S1-nya Teknik Kimia. Ya. Ini dua ustadz teknik kimia semua. Ini rata-rata teknik memang. Yang dan kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Saudi Arabia. Konsentrasinya bukan cabang ilmu yang mudah, yaitu polymer engineering. Berkaitan dengan protein polimer. Ya, itu bukan ilmu yang mudah. Dan dengan beliau belajar di sana akhirnya menjadi wasilah, menjadi sarana untuk belajar dengan para ulama. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika antum ingin menjadi seorang mahasantri, maka kemampuan yang paling di antara kemampuan yang paling dasar yang harus antum memiliki adalah kemampuan manajemen waktu. Ya. Masalah manajemen waktu itu sebetulnya adalah suatu topik yang tidak perlu dijelaskan secara detail. Mengapa? Antum semuanya sudah dewasa. Tahu mana yang bermanfaat, mana aktivitas yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itu antum tahu semua. Akan tetapi kadang umur biologi seseorang itu tidak sebanding dengan umur psikologisnya. Ya kan? Umur biologisnya kita itu mungkin sudah 25 tahun. Sekarang misalnya, atau 20 lah. Tawaan ya 25. 20. Tapi untuk urusan tidur, psikologis kita itu kayak masih bayi. Tidur kalau enggak 12 jam enggak puas. Ya kan? Terutama hari Ahad. Habis subuh tidur lagi. Kapan bangun? Duhur. Habis duhur, di kos gak ngapa-ngapain, tidur lagi. Kapan bangun? Asar. Asar, bangun asar, gak tidur. Mengapa? Kelaper. Belum makan seharian, ke warung. Ya kan? Maka banyak di antara kita umur biologisnya itu 20 tahun, 25 tahun. Tapi urusan manajemen waktu kita itu kayak umur psikologis 5 tahun. Kayak bayi, anak bayi. Ayo bangun nak, ayo wae wae bangun. Itu kasih makan, wah lap. Tuh diajak jalan-jalan, kena angin, ngantuk, tidur lagi. Ya, bayi kan kayak gitu. Ya kan? Nanti dia gak ngantuk, dia kasih mainan. Ya. Kricik-kricik-kricik, mainan atau apa. Mainan lagi, capek mainan, tidur. Ya kan? Itu bayi. Banyak di antara kita, umur psikologisnya itu masih kayak anak bayi. Makan, mistu, tidur. Wah capek tidur. Wah anak, oh, nge-game yuk, nge-game. Ya. Ya, nge-game semalaman. Ya. Ya, maka, untuk urusan apa manajemen waktu itu sebetulnya adalah sebuah topik yang tidak perlu diajarkan, akan tetapi banyak di antara kita yang harus diajari. Mengapa? Karena enggak sumbut bahasa Jawa. Dia itu enggak nyadar kalau dia itu udah biologisnya itu umurnya tuh 25, 30. Dia itu harusnya bisa milih mana aktivitas yang bermanfaat untuk agamanya, untuk dunianya, mana aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya. Ya. Maka untuk masalah manajemen waktu, ya, beberapa pertanyaan ditanyakan ke Ana, Mas, gimana sih caranya manage waktu supaya bisa menjadi kuliahnya lancar, ma'hadnya juga lancar? Ya. Maka jawaban Ana itu enggak muluk-muluk. Ya. Belajar aja sama temenmu sesama mahasiswa yang pacaran. Atau kalau enggak belajar sama anak BEM. Mengapa dua itu yang Ana sering sebut? Teman-teman antum yang pacaran, ya. Ini tidak menjustifikasi pacaran ya, ini beda konteks. Lihat, bisa bagi waktu antara kuliah sama ngurusin pacar. Pagi-pagi udah bangun. Nanyain gimana udah bangun? Sebelum kuliah padahal udah telat. Harusnya dia langsung ke kampus, menggok dulu ke kos-kosan pacarnya. Ayo berangkat kuliah. Ya. Ini udah telat tapi dia masih sempat. Ya. Nanti sore-sore, ayo jajan kemana, jalan kemana. Ya. Nanti malam minggu nonton ke bioskop. Ya. Sempat untuk bagi waktu. Apakah mereka ngeluh? Gimana caranya membagi waktu antara kuliah dengan ngurusin pacar, gak pernah ada pertanyaan kayak gini. Ya kan? Atau teman-teman kita yang sibuk dengan urusan aktivitas BEM, lihat mereka kalau rapat sampai jam berapa di kampus. Sampai malam. Belum lagi kalau ada aktivitas BEM keluar kota, mereka harus keluar kota, ada pertemuan BEM nasional. Belum yang BEM-nya itu aktif demo. Ya kan? Iya. Apakah mereka ngeluh gimana caranya membagi waktu antara kuliah dengan menjadi pengurus BEM? Enggak pernah ada pertanyaan kayak gitu. Pernah ada pertanyaan? Pernah mereka ngeluh? Enggak pernah mereka ngeluh. Lihat orang-orang mahasiswa yang tergabung dalam MAPALA, mahasiswa pencinta alam. Setiap pekan weekend ke gunung mana hari yang gunung mana yang pekan ini harus kita taklukkan. Gitu. Hari ini ke gunung sana, pekan besok ke gunung sana, pekan besok lagi ke gunung sana. Ya. Malam-malam udah di dasar apa di bawah Merapi. Targetnya subuh harus bisa melihat matahari terbit dari puncak Merapi, ya kan? Mereka sempat dan mereka tidak pernah mengeluh. Oleh karena itu, kaidah dalam masalah ini, sebagaimana mereka bersemangat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia, maka bagaimana mungkin kita tidak bisa membagi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita? Ya kan? Oleh karena itu, ya, guru kami yaitu Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala, beliau berpesan kepada kami waktu itu ketika masih belajar, ketika masih menjadi santri mahat ilmi, beliau berkatakan, kesibukan kalian untuk di Jogja ini hanya dua. Kesibukan kalian di Jogja ini hanya dua. Yang pertama adalah sibuk untuk menuntut ilmu. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan aktivitas di kampus maupun ilmu yang berkaitan dengan aktivitas di ma'had atau belajar ilmu agama. Maka ini adalah kesibukan pertama atau semua hal yang terkait dengannya. Hal yang terkait dengan menuntut ilmu itu menjadi panitia pengajian, antar jemput ustadz misalnya. Maka ini semua yang terkait dengan ilmu. Maka ini kesibukan kita itu hanya berputar pada dua itu. Kalau enggak aktivitas di kampus, menyelesaikan kuliah untuk hal-hal yang supaya kita cepat lulus. Yang kedua adalah kesibukan untuk mempelajari ilmu agama. Sudah dua hal itu saja yang antum sibukkan. Contoh praktek nyata yang juga kami tulis di buku Mahasantri, yaitu pengalaman Ustadz Abduh ketika belajar di Saudi Arabia. Ketika beliau mengambil S2 di KSU, King Saud University. Maka bagaimanakah praktek beliau untuk belajar? Maka di antara waktu yang cara kiat yang beliau bagi adalah beliau belajar ilmu agama itu setelah selesai, belum atau selesai kuliah. Maka beliau ceritakan bahwasanya kegiatan beliau untuk melakukan penelitian itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka setelah jam 4 sore, maka ada bis dari kampus untuk mengantar sampai ke majelisnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Dan untuk ke sana itu butuh waktu 1,5 jam. Dan di sana beliau belajar. Dan untuk balik lagi butuh waktu 1 jam. Sehingga beliau paling enggak setiap hari itu butuh 2,5 jam untuk bolak-balik. Dari kampus sampai ke untuk bisa mengikuti majelisnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Dan setelah itu, selain itu beliau pagi hari beliau manfaatkan untuk waktu untuk banyak menelaah, menghafal Al-Quran, menelaah pelajaran dan sebagainya. Maka yang penting antum perlu antum ketahui, yang penting antum perhatikan adalah bagaimanakah antum bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong di sela-sela kuliah. Misalnya banyak potensi yang kosong di dalam waktu kita pagi hari sebelum berangkat kuliah, sore hari setelah selesai kuliah, malam hari kalau besoknya kuliah enggak ngapa-ngapain, ya kan? Kan enggak semua antum setiap malam sibuk tugas, kan enggak kan? Enggak. Kemudian waktu potensial berikutnya adalah ketika weekend, Sabtu dan Ahad. Maka antum manfaatkan waktu Sabtu Ahad itu untuk ngaji dengan ustadz tertentu misalnya. Maka dulu itu banyak daurah itu manfaatkan waktu Sabtu Ahad. Dan kayaknya sampai sekarang juga masih waktu Sabtu Ahad itu di Pogung banyak kajian, manfaatkan. Belum lagi nanti waktu yang kosong yaitu ketika apa? Ketika liburan semester. Maka contohnya sekarang ini, waktu liburan semester, alhamdulillah antum bisa manfaatkan untuk daripada nganggur, mau pulang gak ada duit, ongkos tiket pesawat naik susah. Ya udah kalau daripada bangun tidur makan ikut daurah. Ikut kajian. Syukur-syukur ada snack-nya. Itu faedah tambahan, bukan yang pokok. Ya. Begitu juga saat Ramadan, ada banyak daurah Ramadan. Ya, maka antum manfaatkan ketika sore, ikutlah daurah Ramadan. Syukur-syukur ada buka puasa. Maka itu diantara beberapa manajemen waktu yang intinya adalah kembali ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu, agar kita waktu tersebut itu menjadi waktu yang bermanfaat. Ya, karena diantara nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat waktu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmatani mahbunun fihi makathirum minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak diantara manusia itu tertipu di dalamnya, yaitu nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan. Dan nikmat yang kedua yaitu nikmat al-farah, nikmat waktu luang. Di pesan anak kepada antum yang masih kuliah, ya, selesaikan secepat-cepatnya. Kalau targetnya 4 tahun, syukur-syukur bisa 3,5 tahun. Ya. Misalnya terutama untuk akhwat, ya, supaya ya lebih sedikit meminimalisir fitnah misalnya, atau ada manfaat-manfaat yang lainnya. Ya, maka jangan sampai aktivitas antum di ketika menuntut ilmu itu justru kuliahnya keteteran. Jangan sampai seperti itu. Ya. Mungkin sampai di sini dulu yang ana sampaikan berkaitan dengan topik ini. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kalau terkait dengan topik ini insya Allah ana jawab. Pertanyaan pertama, apakah baik untuk melakukan apa ini maraton kajian untuk ziyadah atau murojaah tentang suatu kitab? Ya. Di antara kiat untuk istiqomah dalam belajar adalah bersikap pertengahan. Tidak meremehkan sehingga dia hanya ya, ngajinya jarang-jarang, tetapi tidak juga memforsir tenaga. Maka yang lebih dianjurkan adalah antum mengetahui kapasitas diri antum. Ya. Ya, bersikaplah pertengahan dalam belajar. Artinya kadang seseorang itu saking semangatnya belajar semalaman. Tidurnya sedikit misalnya. Maka ini tidak telah dianjurkan. Ya, karena apa? Karena ketika seseorang itu memforsir tenaganya, maka ada hak yang berkurang, yaitu hak untuk menjaga kesehatan dirinya misalnya. Oleh karena itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka alaika haqqun wali ahlika alaiha haqqun. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirimu itu, jiwamu itu memiliki hak atasmu. Artinya perhatikanlah meskipun sibuk belajar ya, jangan lupa menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan badan, jangan memforsir badan di luar batas kemampuannya. Mengapa? Ya, ketika antum sakit, sakitnya butuh berapa hari, maka ketika sakit antum hilang kesempatan untuk belajar, ya kan? Oleh karena itu, ya, yang lebih dianjurkan adalah bersikap pertengahan. Ya. Kalau misalkan memang dia dalam fase semangat, ya, maka ya belajar mungkin lebih dari jam yang seharusnya. Biasanya belajar 1 jam atau 2 jam, maka jadi 3 jam. Kan? Tapi yang jelas adalah jangan sampai melewati batas fisik kita sebagai seorang manusia, ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah seseorang yang terlalu banyak memforsir tenaga biasanya akan cepat bosan. Bosannya itu cepat, ya. Oleh karena itu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit-sedikit tapi kontinu. In ahabul a'mali indallahi atwamuha wa in qalla, di antara amal yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sedikit akan tapi kontinu. Itu kalau enggak salah ada pertanyaan di awal. Ustaz, saya di kampus juga mengikuti organisasi LDK, apakah saya harus keluar organisasi agar fokus belajar agama dan kuliah karena di organisasi waktu saya banyak tersisa? Maka kembali kepada tadi, kepada manfaatnya. Ya. Bahwasanya di antara ilmu berkaitan dengan manajemen waktu adalah antum membuat target harian. Ya. Berapa jam hari ini antum belajar ilmu agama? 1 jam, 2 jam, maka sebelum target itu tercapai, maka seperti ada yang kurang dalam hidup antum. Maka di setiap hari, nah targetnya, biasanya orang-orang yang rajin itu ditulis target hariannya. Target ana hari ini 1, menyelesaikan laporan. 2, belajar ini. 3, belajar muyasar halaman sekian sampai sekian misalnya. Maka antum tulis hariannya. Maka ketika antum sibuk di organisasi, maka lihat manfaat maslahatnya. Ketika di organisasi itu kurang manfaatnya, ya. Apalagi di sana misalkan banyak madharatnya, ya. Dengan mengikuti organisasi tersebut, karena akhirnya banyak rapat antara ikhwan dengan akhwat, ya, yang sampai malam, sampai di luar batas, ya, maka imma, ya, bisa mengurangi aktivitas dengan mengkomunikasikan dengan teman-teman di organisasi tersebut, bahwasanya ana juga ada kesibukan lain, ana tetap jadi pengurus dengan catatan, ya, ana bantunya jam sekian sampai jam sekian, ya, setiap selesai asar ana harus pulang karena ada ngaji. Itu harus tegas, ya. Belajar jadi orang yang enggak usah sungkanan untuk sesuatu yang bermanfaat memang antum ingin sampaikan, ya. Tapi kalau itu memang mudaratnya besar karena ya, karena jadinya organisasi tersebut juga malah akhirnya enggak karu-karuan, ya. Mungkin manfaatnya lebih ya udah diakhiri, tapi itu adalah kasusnya harus spesifik, harus jelas case by case-nya, apakah lebih manfaat untuk keluar atau lebih manfaat untuk tetap di organisasi tersebut, ya. Misalnya, misalkan bagian kita diminta untuk jadi asisten agama Islam di kampus misalnya, maka itu adalah kesempatan untuk mengajar, ya. Dan konsekuensinya akan ada lebih banyak rapat misalnya di kampus, maka insya Allah ada manfaatnya. Antum jangan tinggal. Saya sudah membuat agenda jadwal saya setiap pekannya, namun saya masih dilalaikan dengan yang lain, terutama HP dan keseringan tidur. Inilah penyakit zaman ini. Ya. Di antara tanda kebaikan seseorang, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Di antara hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengganggu aktivitas kita saat ini, misalnya medsos, Facebook. Maka janganlah kita sibuk dengan medsos, saya katakan. Semua hal yang viral kita komentari. Di lapaknya A kita komen, debat. Apalagi sekarang musim capres-capres 01, 02. Masuk ke sini, capres di debat. Ini apa manfaatnya? Sibuk untuk seperti itu. Sibuk dengan berita-berita yang tidak jelas. Innallaha yardha lakum thalatan wa yakrahu lakum thalatan. Sesungguhnya Allah meridhoi kalian 3 perkara dan membenci kalian 3 perkara. Maka di antara 3 perkara yang dibenci adalah kila wa qal. Antum sibuk dengan katanya dan katanya, sibuk dengan berita yang berkaitan dengan urusan orang lain. Wah, si fulan ternyata sekarang sudah nambah istri. Ya. Wah, nikahnya di mana? Kapan? Maharnya apa ya? Ya, sekarang kayaknya itu udah beli HP baru tuh kayaknya teman kita. Itu sibuk dengan kabar orang lain yang enggak ada manfaatnya untuk kita. Kecuali kalau ada manfaatnya untuk memenuhi hak sesama muslim. Misalnya ada seorang yang setiap hari sholat di masjid tertentu enggak lama enggak nongol, kita tanyakan kabarnya ke teman, si fulan itu mungkin sakit atau gimana? Ya kalau sakit ayo kita jenguk. Ini ada manfaatnya menanyakan kabar orang. Kan tapi ketika tidak ada manfaatnya jangan sibuk dengan berita-berita kayak gini, ya. Maka ketika sebelum hijrah sibuk dengan berita artis misalnya. Setelah hijrah ngaji sibuk dengan berita pribadi ustadznya yang enggak ada kaitannya dengan ilmu. Ya. Maka ini hindari. Ya. Kila wa qal, berita-berita yang enggak jelas. Ya. Di antara hal-hal yang enggak bermanfaat, kebanyakan grup WhatsApp. Semua grup alumni diikutin. Alumni ETK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Yang isinya hanyalah haihi dan lain sebagainya. Akhirnya kita sibuk komen di grup ini. Setelah grup ini hampir selesai, komen lagi grup sana. Akhirnya sejam, dua jam. Ya. Dan akhirnya menjadi majelis ghibah. Dan sebagainya menjadi majelis LBK. Ya. Cinta lama bersemi kembali karena ketemu ininya ketika ini. Akhirnya dia hijrah. Akhirnya kendor hijrahnya. ya karena bertemu dengan teman-teman yang ya kurang memberikan faedah kebaikan, maka habis waktu antum untuk hal-hal seperti ini. Maka saran ana ya sudah enggak usah live. Ya. Atau kalau tugasnya belum selesai, HP-nya disimpan, dikunci, dilaci. Sebagian teman itu demikian saya lihat. Karena ketika ana berkumpul ke kamar, HP-nya itu ditaruh di laci, ditumpuk di. Loh, antum ngapain kayak gini? Wah, ini supaya aku bisa nulis skripsi katanya. Wah, kalau enggak ya nanti tangtung-tangtung WhatsApp ya, ini enggak selesai. Maka inilah kadang antum scroll Facebook dari atas timeline paling atas sampai paling bawah. Dilihat apa faedahnya? Ya, antum follow aja ustaz-ustaz yang bermanfaat yang ini atau kemudian antum close friend. Sehingga setiap kali ya, ustaz tersebut posting, karena kalau ustaz posting pasti bermanfaat kan? Kalau enggak ilmu nasihat, kalau enggak ilmu nasihat faedah kajian, maka di close friend ustaznya sehingga yang masuk notifnya adalah status ustaz misalnya. Teman-teman yang enggak ingatnya faedah itu di unfollow misalnya. Atau kalau ya kalau memang parah itu ya di unfriend aja karena tidak termasuk memutus silaturahmi yang unfriend teman di Facebook. Ya. Dan keseringan tidurnya dikurangi ya. Kita orang dewasa itu beda dengan bayi ya. Kita dewasa 5-6 jam cukup. Lihat orang-orang besar. Antum baca biografinya Pak Habibie ya. Tidurnya berapa jam? Yang tahu 2 atau 3 jam tidur jam 2 pagi, subuh udah bangun. Ya. Ya mungkin kalau kita mungkin enggak sekuat beliau ya. Saya kalau tidur kurang dari 5 jam pusing. Ya. Maka mungkin 6 jam cukup ya. Kalau ana setelah melakukan eksperimen berulang kali, berapa minimal tidur yang membuat ana cukup sehingga paginya enggak ngantuk 6 jam. Ya mungkin antum bisa lebih bisa kurang. Ya. Jangan lebih dari itu, sudah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mengenai pendidikan seorang wanita, bagaimana pendapat Ustaz mengenai wanita yang menjadi dokter yang berpraktek di klinik atau mengambil spesialis kandungan? Kata di pada asalnya ya, mempelajari ilmu kedokteran itu memiliki faedah yang sangat besar. Ini bukan karena bias, karena anak juga anak orang dokter ya, bukan ya. Ya karena apalagi dokter perempuan ya. Karena apa? Karena ya, selama dia kuliah, ketika dia kuliah menjaga adab-adab yang berkaitan dengan pergaulan, terutama pergaulan dengan lawan jenis, ya, ya selama bergaul menjaga adab-adab yang berkaitan dengan ya, berbicara kepada lawan jenisnya, ya, maka itu insya Allah termasuk yang bermanfaat, ya, apalagi kalau di bidang kedokteran, ya, ya, termasuk salah satu hal yang urgen itu adalah ya, seorang dokter spesialis kandungan perempuan. Ya, meskipun apa ya mengapa karena banyak berkaitan dengan ya, masalah-masalah yang berkaitan harus membuka aurat dan sebagainya ya sehingga ya dan kalau dulu itu ketika anak masih koas itu banyak spesialis kandungan itu laki-laki ya. Mengapa karena memang jam kerjanya itu kalau antum menjadi dokter spesialis kandungan itu nggak bisa anak-anak lahiran tuh dijadwal ya. Bayi lahiran disuruh ya bu bukaannya mbok nantilah setelah jam 7 pagi itu nggak bisa. Mayoritas lahiran itu setelah tengah malam mayoritas malam-malam lah sebelum subuh apa ya jam 2 jam 1 nanti baru selesai subuh gitu. Maka itu mungkin diantara sehingga berat bagi ya, wanita ya untuk belajar ilmu ini ya karena memang konsekuensinya itu fisiknya harus butuh ketahanan fisik yang prima ya, apalagi kalau setelah itu ada komplikasi dan sebagainya ya maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat yang juga termasuk urgen ya untuk sehingga kalau misalkan ini penanya adalah yang sedang ini ya ana sarankan untuk tetap belajar di situ adapun madorot yang ada itu diminimalisir seminimal mungkin. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Terkait penjelasan tentang mengkaji ilmu dunia, saya mahasiswi magister teknologi, psikologi, yang jika setelah selesai kuliah, insya Allah akan menjadi seorang psikolog. Bagaimana hukum dalam Islam bekerja sebagai psikolog secara garis besar, psikolog menjual jasa dalam konseling, dan terkadang ya, mendapat pasien lawan jenis untuk din konseling, mohon penjelasannya. Maka pada asalnya ya, ya, tidak ada larangan untuk ya, menjadi seorang psikolog. Ya. Kemudian kalau ini berkaitan dengan mendapatkan pasien lawan jenis untuk dikonseling, maka ya, harus melihat ya, pada asalnya berbicara dengan lawan jenis dalam artian ada keperluan dan tidak ditambah-tambahi ya, akhirnya membicarakan hal yang bermanfaat secukupnya sesuai dengan ini, itu tidak masalah ya kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika konsultasi itu biasanya kemudian ya, pada asalnya enggak masalah, tapi kemudian efeknya yang, konsekuensinya yang bermasalah ya, misalnya ya, kemudian akhirnya menjadi pembicaraan kemana-mana ya, sehingga akhirnya seolah tidak, kadang tidak bisa menjaga diri ya. Maka ini sering terjadi ya, misalnya seorang yang ya, seorang ikhwan yang ngasih broadcast melalui jadwal kajian ke akhwat misalnya, pada asalnya enggak masalah, yang menjadi masalah adalah kelanjutannya ya. Setelah di japri kemudian, oh ini kajian masjidnya di mana ya, terus kemudian kok anak nggak kurang paham ini, mau tadi ngajinya apa gitu. Oh, yang pada asalnya nggak masalah. Maka pikir gak konselor pada asalnya nggak masalah ketika emang itu perlu memang betul-betul ini. Maka untuk meminimalisir madharat ya, mungkin bisa ya bekerja sama dengan psikolog yang laki-laki, sehingga misalnya kalau misalnya ya, yang butuh konseling itu adalah seorang laki-laki, maka ini ya sebaiknya kesini saja. Itu insya Allah Ta'ala itu lebih menjaga diri dari fitnah ya, karena untuk masalah seperti ini apalagi konseling itu butuh bicara langsung ya, itu ya, dan biasanya lama. Kalau cuma sebentar nggak masalah, tapi jarang konsultasi itu sebentar ya, jarang ya. Saya mahasiswi profesi psikologi sering menggunakan alat tes psikologi di mana meminta klien menggambar makhluk hidup manusia lengkap, ada wajah dan bagian-bagiannya. Wallahu a'lam, mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Mungkin itu dulu karena tidak ada pertanyaan yang lainnya. Kalaupun ada kesalahan ya, ana mohon maaf ya, karena ilmu yang masih sedikit ya. Adapun ada, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.